Apa hukum membeli barang-barang yang berlogo atau bermerek seperti candi, kelenteng? Niat kita membelinya, niat kita membeli isinya, misalnya produk makanan, bukan bungkusnya. Kalau kebetulan logonya seperti itu ya, sementara intinya bukan apa kerdusnya, bukan tempatnya, maka insya Allah tidak apa-apa ya. Itu kan nanti juga dibuang. Wallahu a'lam.